Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrain. Amin ya rabbal alamin. Qala wa intarifa ضمنه بمثله إن كان له مثل أو بقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. Kata Syekh Abi Syuja yang dirahmati Allah, kata Syekh Abi Syuja beliau mengatakan, ini kita ulang lagi teks matanya ya yang terakhir kemarin. Wa in talifa dhaminahu, kalau barang yang digosok itu rusak. Jadi kewajiban orang yang gosok itu tiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Jadi ada tiga kewajiban orang yang menggosok. Pertama, raddu al-maghsubi. Dia kembaliin itu yang barang yang digosok. Yang kedua, arsyu naksihi. Dia tanggung kerusakan yang terjadi. Yang ketiga, yaitu ujratu misli. Dia bayar biaya selama masa gosok itu. Karena seperti orang yang memakai atau menyewa tapi tidak bayar gitu. Nah, kemudian ditambahkan ini wa intalifa. Kalau barang itu rusak, digosok terus rusak, dhaminahu bimitslih, maka dia bertanggung jawab, dia harus mengembalikan bimitslihi dengan barang yang sama in kana lahu mitslun. Kalau memang barangnya punya kesamaan seperti barang yang diproduksi secara massal dalam jumlah yang banyak. Au biqimatihi, atau diganti biqimah dengan nilai harganya, in lam yakun lahu mislun, kalau memang dia enggak punya barang yang sama. Jadi ini limited edition gitu. Jadi produsen hanya mengeluarkan barangnya sedikit dan dia enggak punya lagi barang yang sama, atau mungkin barang banyak cuman barang udah lama, jadi enggak ada lagi produksi yang baru. Jadi harus ganti harganya. Aktsara makanat min yaumit talafi, aktsara makanat min yaumil ghasbi ila yaumit talafi, dengan harga yang paling tinggi antara hari gosok sampai hari kerusakan. Dia gosoknya tanggal 1 bulan Januari, dipakai enggak pernah izin sampai akhirnya rusak tanggal 2 bulan Januari, bulan Februari, sebulan. Selama sebulan itu harga turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, maka dari naik, turun, naik, turunnya harga itu, dia wajib mengganti dengan nilai yang paling tinggi antara hari gosok sampai hari kerusakan. Gitu. Katakanlah dia gosoknya misalnya mobil, misalnya begitu ya, memakai mobil orang tanpa izin, menguasai mobil orang tanpa izin. Dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 2 Februari. Nah, itu kan harga mobil naik turun untuk jenis yang itu gitu. Naik turun, naik turun, naik turun. Nah, maka dia wajib ganti dengan nilai yang paling tinggi antara 1 Januari ke 2 Februari. Ada yang 50 sampai pada masa itu mobil sampai 60. Turun lagi jadi 58 terus. Nah, maka ambil yang paling tinggi. Idza talifal maghsubu, kalau barang yang digosok rusak, sawaun kana bi fi'lihi, baik rusaknya karena kerusakan dia, karena dia ngerjain, au bi'afatin samawiyah, atau dengan musibah yang datang dari langit. Bi'an waqa 'alaihi syai'un, seperti jatuh ke ada dia sesuatu. Au ihtaraqa, atau terbakar. Au ghariqa, atau tenggelam itu barang. Au akhadzahu ahadun, atau dicuri oleh orang lain. Jadi dicuri selama dia gosok itu juga tanggung jawab dia tuh. Jadi barangnya tuh di barangnya dicuri oleh orang lain. Wa tahaqqaqa tarafuhu, dan kemudian setelah dicuri tahaqqaq, terbukti bahwa barangnya rusak. Apa buktinya tuh? Ada serpihannya tuh. Tuh, ada plat mobilnya berantakan. Berarti barangnya rusak nih gitu. Wa tahaqqaqa talafuhu, dan rusak itu benar. Fa in kana mislian, kalau barang itu adalah barang yang punya barang yang sama, artinya diproduksi secara massal oleh produsennya waktu itu, jadi dia punya barang yang mirip lain, dominahu bimislihi, dia wajib ganti dengan nilai yang sama, kan gitu. Liqaulihi ta'ala, karena Allah mengatakan, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma'tada 'alaikum, siapa di antara kalian mencederai orang lain, menzalimi orang lain, fa'tadu, maka balaslah itu bimisli ma'tada 'alaikum, dengan kerugian yang sama yang kalian dapatkan. Wa li'annahu aqrabu ila haqqihi, dan misli ini aqrab, lebih dekat kepada haknya maksud, begitu ya. Ya maksudnya ganti barangnya, bukan ganti nilainya, itu lebih dekat kepada hak daripada barang yang digosok itu. Kenapa dikatakan demikian? Li'anna al-misli ya kannas, karena al-misli, barang yang sama itu, kannas seperti nas, teks syariah. Li'annahu mahsus, karena dia terukur dan jelas. Wal qimatu kal ijtihad, tapi nilainya itu seperti ijtihad gitu. Wala yusaru ilal ijtihad, dan orang tidak akan berpaling kepada ijtihad illa inda faqdin nasi, kecuali memang kalau tidak ada teks syariat, kalau tidak ada nasnya. Ini maksudnya jangan berpaling dulu diganti pakai harga, kecuali kalau memang dia enggak punya barang yang sama. Barangnya dulu, itu teks syariatnya dulu baru ijtihad kalau memang enggak ada. Nah, sekarang barangnya ada nih, punya yang sama, kan emang diproduksi massal, maka ganti itu dengan harganya, dengan barang yang sama, baru kemudian harganya. Fala yusaw wala yusaw, dan janganlah dia, tidaklah orang berpaling kepada ijtihad illa inda faqdin nasi, kecuali kalau teksnya memang sudah tidak ada. Walau ghasaba mislian, kalau ada orang yang menggosok misli, barang yang memang punya barang lain yang sama, fi waktu rukhsi, di waktu di mana barang itu nilainya rendah, nilainya kurang, jatuh, falahu talabuhu fi waqtil ghala, dan dia boleh meminta barang tersebut untuk dikembalikan, fi waqtil ghala, di waktu harganya naik gitu. Mobil gua masih apa nih, lah bukannya dipakai, lah ada yang enggak izin itu, asal pakai doang. Udah mau gue mintain, ntar, tungguin. Nah. Sekarang emang harganya lagi jelek. Ntar kalau gue harganya udah naik, baru gue minta. Udah sebulan. Dia boleh meminta. Karena emang membabi tasdid ya. Jadi konsepnya orang gosok tuh harus dikerasin. Harus dikerasin, jadi dihukum seberat-beratnya. Summa dhabitul misli. Kemudian standar. Apa yang disebut sebagai barang misli itu standarnya apa? Ma hasarahu kailun aw waznun wajaza as-salamu fihi, yaitu barang yang ma hasarahu kailun, apa yang bisa diukur dengan kailun aw waznun atau wazan, wajaza as-salamu fihi, dan boleh ditangguhkan, boleh jual beli salam dengan barang tersebut. Itu namanya barang misli, barangnya ada, terukur, dan terukurnya bisa dengan kailun, bisa dengan kailun itu volume, waznun itu timbangan. Wajaza salamu fihi, maka sesuatu yang tidak boleh dijual beli salam itu bukan misli, harus diganti. Duit misalnya, dia pakai duit orang, itu kan enggak bisa jual beli salam pakai duit. Ya, duit itu bukan barang tapi harganya, kan begitu. Maka enggak bisa pakai misli, langsung bayar. Contohnya apalagi yang enggak bisa jual beli salam? Banyak. Udah kita lewatin tuh dijual beli salam. Wa yustathna min hadza, dan dikecualikan. Tadi kan misli, dikembalikan misli, tapi dikecualikan. Ma idza atlafa alaihi ma'un fi mafazatin, seperti orang yang punya, yang merusak ma'un. Ma idza atlafa alaihi ma'un fi mafazatin. Ma'un apa ma'an? Utlifa. Idza ma utli ma idza utlifa alaihi ma'un fi mafazah. Kalau ada orang yang merusakin atau menghilangkan air, fi mafazatin, air itu di mafazah. Mafazah itu di padang pasir. Tsumma laqiyahu ala syatti nahrin. Kemudian dia ketemu orang yang ngerusakin tersebut, dia digosok. Gosoknya di tengah padang pasir. Gosok air orang begitu, lalu airnya diminum. Ketemu sama yang gosok di syatti nahrin, di pinggir sungai. Nah, beda lagi itu, maka enggak perlu jadi kan tidak bisa misli karena airnya itu beda. Au atlafahu alaihi salju. Au utlifa alaihi salju, atau dia merusak itu sal. Es. Salju itu es. Fisayfi, di waktu musim panas. Tsumma laqiyahu fisyita, kemudian dia ketemu sama orang yang punya, atau yang punya ketemu sama orang yang gosok di musim-musim dingin. Fal wajibu qimatul misli, maka dia wajib bayar misli, bukan mislinya, tapi dia wajib bayar kiwah, nilainya, bukan barangnya. Kenapa? Karena barangnya udah enggak ada. Dia bertemunya tidak lagi di sohro. Airnya sohro dengan air syat nahr, pinggir sungai, beda. Dia ketemunya di musim dingin. Musim dingin itu esnya justru ya banyak es. Jadi barangnya berbeda dengan barang yang dulu es ada di musim panas. Fal wajibu qimatul misli fi tilkal mafazah, maka dia wajib membayar harga yang sama, harga yang senilai dengan air yang berada di padang pasir tersebut. Wa qimatul salji, dan dia juga harus bayar qimatul salji, harga es fi waqtil ghasbi, di hari di mana dia gosok itu. Jadi barangnya terukur tapi waktunya yang berbeda. Karena waktunya berbeda maka barangnya pun menjadi berbeda. Karena tersebut tidak dikatakan misli. Karena tidak dikatakan misli maka dia harus ganti nilai uangnya, bukan barangnya. Wallahu a'lam. Walau kana al-maqsumu min dawatil qayyimi ay min dawatil qiyam. Min dawatil qiyam itu maksudnya barangnya punya harga yang tinggi. Kalau walau kana al-maqsubu, kalau seandainya barang yang digosok min zawatil qiyami adalah barang yang punya harga tinggi. Kal hayawani, seperti hewan. Wa ghairihi, atau selain hewan. Min ghairil misli, dari barang yang memang tidak ada barang yang sama. Tidak ada, tidak punya kesamaan dengan barang yang lain. Lazimahu aqsa qiyamil maqsub. Maka orang yang gosok wajib bagi dia membayar aqsa. Aqsa itu paling tinggi. Kambing ini harganya berapa? 3 juta gitu. Dipakai dulu tuh sama dia. Enggak izin digosok. Kambing itu kan punya nilai, tapi kambing juga punya harga yang paling tinggi. Maka nanti ketika kambing itu mati, yang gosok tuh dikenakan denda. Dendanya dengan nilai yang paling tinggi dari sebuah kambing. Dari sebuah kambing. Dari seekor kambing nilai paling tingginya berapa? Dia wajib dikenakan itu. Lazimahu aqsa qiyamil maqsubi min waqtil ghasbi ila waqtit talaf. Dari antara waktu gosok sampai waktu kerusakan. Jadi dia gosoknya tanggal 1 bulan Januari, itu kemudian kambingnya mati di tangan dia. Atau di waktu di mana dia gosok, tanggal 5 Februari. Dari tanggal 1 sampai 5 Februari, itu harganya turun naik, turun naik, turun naik. Nah, ada nilai yang paling tinggi, yaitu nilainya 5 juta. Maka dia wajib dikenakan. Hukumnya wajib tuh ya, bukan pilihan. Tapi memang wajib bagi si orang yang gosok untuk menanggung atau membayar nilai dengan harga yang paling tinggi antara waktu gosok sampai waktu kerusakan, waktu dia si barangnya atau hewannya mati. Li'annahu fi hali ziyadatil qimati ghasibun. Karena kan Ustaz, itu saya rusaknya waktunya pas lagi murah rusaknya. Ah gitu. Orang yang gosok kan bisa ngomong, kenapa saya kudu diganti 5 juta? Ini kambing waktu dia mati itu harganya 3,5 gitu. Apa kata Imam Taqiyuddin al-Isni? Li'annahu fi hali ziyadatil qimah. Karena barang yang digosok itu kambing itu ketika dia berada pada harga yang tinggi, di mana harganya tinggi waktu itu tanggal sekian bulan sekian, gosibun, dia dalam keadaan digosok dan dianya gosip. Artinya ente itu lagi gosok. Ente gosok. Dan selama ente gosok itu barang itu sampai pada level yang tertinggi, mutalabun birrad, dan ente itu diminta untuk kembaliin gitu. Jadi selama masa gosok sampai masa kerusakan, ente itu selalu diminta oleh syariat untuk mengembalikan. Maka ketika ente nunda-nunda, ente nunda-nunda, ya syariat menempatkan ente pada posisi yang sulit, karena ente gosok. Yaitu dimintalah. Karena walaupun rusaknya di waktu murah, tapi di waktu mahal, ente kan juga lagi gosok itu. Dan ente diminta. Jadi selama masa itu ente diminta untuk kembaliin, tapi gak kembali-kembaliin sampai akhirnya dia mati. Sampai akhirnya dia hilang. Sampai akhirnya dia rusak. Nah, begitu. Falamma lam yarudda fi tilkal hal. Ketika si orang gosok tidak mengembalikan barang tersebut di waktu yang ketiga harganya lagi tinggi, domina ziyadah, maka dia wajib nanggung harga tinggi tersebut li ta'addihi sebagai bentuk ta'addi. Ta'addi itu pencederaan. Maksudnya pencederaan itu sebagai bentuk hukuman kepada orang yang gosok. Karena konsepnya orang yang gosok itu harus dikerasin, alat tasdid gitu. Wa yajibu qimatihi min naqdil baladi alladhi hasara fihi at-talaf. Selain dia wajib membayar dengan nilai yang paling tinggi antara waktu gosok sampai waktu di mana dia barangnya itu rusak. Gitu. Dia juga wajib qimatuhu min naqdil baladi alladhi hasara fihi at-talaf. Dia wajib mengganti dengan nilai, maksudnya dengan mata uang naqdil balad, mata uang negara atau kampung negeri alladhi hasara fihi talab, di mana terjadi kerusakan. Dia gosok mobil, lalu mobilnya itu dipakai. Banyak ya gosok mobil tuh ya, kayak misalnya kalau ada orang pencuri, ada orang terdesak, mobil siapa aja dipakai gitu. Sampai akhirnya dia pakai sampai keluar daerah ya. Di Jakarta sama di daerah tuh mobil lebih beda harganya tuh, jauh kan harganya, daerah lebih mahal. Sampai kemudian nyebrang ke Batam, dari Batam dia nyebrang ke Singapura. Wah. Akhirnya di Singapura tuh mobil rusak. Dipukulin semua. Jadi dia harus bayar nilai yang paling tinggi, dan nilai paling tinggi itu dibayar dengan mata uang negara di mana barang itu rusak. Qalahu Ar-Rafi'i, itulah yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i. Wa kalamu Ar-Rafi'i, dan perkataan Imam Ar-Rafi'i bahwa dia harus membayar dengan harga, bukan harga nih, dengan mata uang negara yang di mana dia rusak. Mahmulun, itu dipahami alama idza lam yankulil maqsub. Dipahami kalau memang orang tersebut tidak memindahkan barang yang digosok. Fa inna qalahu, tapi kalau dia pindahkan, qala Ibnu Rifati, Imam Ibnu Rifah, fayattajahu ay ya'tabiru naqdal balad alladhi tu'tabaru qimatu fihi wa huwa aktsarul baladaini. Jadi perkataan Imam Rafi itu kan, kalau itu barangnya dibawa sampai akhirnya ke negara berbeda yang mata uangnya dengan mata uang aslinya yang punya barang begitu, maka dia wajib ganti dengan mata uang di mana tempat di si barang yang digosok itu rusak. Tapi dijelaskan mahmul, perkataan Imam Ar-Rafi itu maksudnya bukan begitu. Dijelasin. Jadi perkataan Imam Ar-Rafi itu maksudnya adalah kalau memang barangnya tidak dibawa kemana-mana. Fa inna qalahu. Tapi kalau barangnya dibawa kemana-mana, kata Imam Ibn Rifah, fayuttajahu ayyatabira naqdal baladilladhi ta'tabirul qimatu fihi. Maka yang jadi standar mata uang adalah mata uang negara yang nilainya ini dimungkinkan. Yang nilai harga barang ini dimungkinkan. Nilai ini, kan tadi kan kita bilang gini. Kalau barang itu melewati masa di mana harganya turun naik, kita wajib mengembalikan barang tersebut dengan nilai yang paling tinggi antara itu. Tapi ketika barang itu adanya di Singapura misalnya, rusaknya di Singapura. Sedangkan di Singapura nilai itunya jelek, nilai mobilnya itu buruk, jelek, harganya turun. Maka kita enggak ambil itu nilai yang jelek itu, kita ambil yang paling tinggi tapi dengan mata uang si negara yang negara yang di mana dirusak terakhir kali. Wa huwa aktsarul baladaini qimah, gitu. Jadi yang paling tinggi nilainya itu yang kita ambil, walaupun rusaknya di negara berbeda tapi paling tingginya di negara Indonesia. Qala Ibn Rifah, Imam Ibn Rifah mengatakan wa fil bahri, dan dalam kitab Al-Bahr. Al-Bahr fil madhhab an walidihi, dari bapaknya. Dari bapaknya itu Imam Ar-Ruyani. Jadi Imam Ar-Rafi'i punya bapak namanya Imam Ar-Ruyani. Ma yuqaribuhu, pendapat yang lebih mirip kepada pendapat Imam Ibn Rifah. Jadi Imam Ibn Rifah itu memahami perkataan Imam Ar-Rafi'i. Maksudnya bukan mata uang negara rusak itu ya mata uangnya. Tapi nilainya itu dengan nilai yang paling tinggi dengan mata uang yang itu. Gitu. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibn Rifah wa fil bahri, dan beliau mengatakan dalam kitab Al-Bahru fil madhab an waridihi, dari bapaknya itu Imam Ar-Ruyani, ma yuqaribu, pendapat yang mendekati pendapat dia, gitu. Jadi mirip wal ibratu bin naqdil ghalibi, ibrah bin naqdil ghalib, dan ibrahnya yang jadi standar adalah dengan mata uang yang biasa. Kalau memang di negara tersebut mata uangnya lebih dari satu misalnya, benak dilgalib, dengan mata uang yang banyak biasa dipakai. Ya, negara, mata uang negara terakhir dengan harga yang paling tinggi, begitu. Fa in ghalaba naqdani wa tasawaya. Kalau ada negara, barang itu rusak di negara yang dua negara itu punya dua mata uang. Fa in ghalaba naqdani. Kalau dua mata uang itu sama-sama berdiri, artinya sama-sama ada, watasawai, dan biasa dipakai. Dia pakai dolar juga, dia pakai ringgit juga. Di Singapura tuh pakai dolar, tapi pakai apa satu lagi tuh. Pokoknya itulah. Dua mata uangnya berdiri sama. Ayyan al-qadi. Maka qadi yang menentukan wahidan satu mata uang dari dua mata uang tersebut. Kama qalahu Rafi'iyyu, itulah yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i fi kitabil bay, dalam kitabnya Al-Bay. Berarti kitab ini nih, Al-Fathul Aziz. Dalam kitab Fathul Aziz, dalam masalah kitab Al-Bay. Far'un, cabang masalah. Lau dhafira bil ghasibi. Lau dhafira itu maksudnya kalau orang yang punya barang ngedapetin orang yang gosok itu. Ghafira bil ghasib fi ghairi baladi talaf, di negara yang dia tidak merusak barang tersebut. Jadi dia ngerusakinnya di Singapura, tapi dia ketemunya di misalnya di Batam, misalnya di Malaysia. Jadi dia ketemu orangnya itu bukan di negara di mana barang gosoknya rusak. Ini kalau barang yang gede-gede ya. Kalau gosok gunting kan nggak bakal nyampe Saudi Arabia kan. Kalau yang digosok tuh mobil, kapal jet, maksudnya kapal jet tuh kapal ini apa? K- kapal feri kan gitu, di pinggir pantai ada kapal feri, dia pakai aja gitu. Hilang tuh kapal feri sampai kemudian ketemu, ketahuan yang gosok tuh Fulan bin Fulan, ada CCTV-nya. Diajuin ke pengadilan kan begitu, sampai akhirnya berbulan-bulan baru ketemu. Tapi ketemunya di negara yang berbeda. Barangnya udah rusak di mana? Barangnya udah rusak di misalnya di pantai Tanjung Perak misalnya. Tapi dia ketemunya di Singapura atau dia ketemunya di Malaysia. Walau dhafir bil ghasibi, kalau orang yang punya barang dhafir, dia menemukan, mendapati orang yang gosof fi ghairi baladi talab, di negara yang bukan dia rusakin barang tersebut, wal maksubu misli, dan barang yang digosok itu misli, adalah barang yang punya kesamaan dengan barang yang lain. Ya kan, kayak kapal feri kan diproduksi, satu produsen itu bisa memproduksi 2, 3, bahkan puluhan. Nah, berarti barangnya misli. Wahuwa mawujudun, dan barangnya ada, yang mislinya ada. Fasuhihu, maka pendapat yang sahih, annahu inkana lamu'natari nakrihi kannakdi. Falahu mutalabatuhu bil misli. Annahu inkana, bahwasanya ka inkana la mu'nata li naklihi, kalau memang tidak make biaya mindahinnya. Lu kemarin gosok kapal feri gua, sekarang lu balikin. Ya kapal ferinya udah rusak Pak Haji. Udah rusak di mana? Rusaknya waktu di Semarang gitu. Terus gimana nih? Ya kalau mau ganti saya punya barang yang sama, mereknya juga sama, cuman tahunnya aja beda gitu. Kira-kira Pak Haji mau gak? Di mana barangnya ada? Barangnya ada di Semarang gitu. Kalau mindahin barang dari Semarang ke Malaysia, bila mu'nah, la mu'nah talinak linaklihi, tidak ada biayanya, kanak di seperti bayar duit gitu. Seperti bayar duit, falahu mutalabatuhu bil misli, maka dia boleh memintanya mengembalikan barang tersebut. Kalau mindahinnya enggak ada beda, Pak Haji enggak usah pakai biaya, biar saya yang nanggung gitu. Wa illa, tapi kalau diminta biaya gitu. Fala yutalibuhu, maka jangan minta ganti yang sama barang, tapi wa yagrimuhu wa yugrimuhu qimata baladi talaf, dan dia wajib minta bayar ganti kim harga baladi talaf, harga dengan sesuai dengan barang, harga dengan harga yang sesuai dengan nilai di negara di mana dia rusakin. Li'annahu ta'adzara 'alal maliki arruju' ilal misli, karena sulit bagi orang yang punya barang untuk 'alal malik, bagi yang punya barang arruju' untuk mengembalikan barang tersebut ilal misli, kepada barang yang sama, karena butuh biaya dan biayanya besar. Wallahu alam. Kecuali pakai perwakilan kan di bab awal tuh gosok juga boleh. Jadi gosoknya sudah selesai, kalau diserahkan kepada wakil, sebagaimana si gosip, orang yang gosok juga boleh menyerahkan melalui wakil dia. Ketemunya di Malaysia itu, dia telepon temannya, gua ada gini, tolong lu wakilin terima barang gua. Bener gak itu gitu? Nah, si gosip juga bilang, ane punya barang ini, itu kasih buat Haji Fulan melalui wakilnya di pelabuhan Tanjung Perak dan seterusnya. Ah gitu. Itu bisa tuh. Tapi kalau enggak ada yang mewakili, maka dilihat mindahin barangnya pakai biaya apa enggak. Kalau pakai biaya, jangan. Kalau enggak pakai biaya, barulah boleh. Tapi kalau harus pakai biaya, mendingan ganti duit sekalian. Gitu. Mendingan ganti duit sekalian. Qala faslun, wa syuf'atu wajibun bil khiltati duna al jiwar. Ay wa syuf'atu wajibun bil khiltati duna al jiwar. Fa fima yanqasim wa la fima la yanqasim, wa fi kulli ma la yunqalu min al ardi kal aqar. Wallahu alam, ni ganti judul kita besok aja biar judulnya pas gitu ya. Jadi jangan satu episode judulnya beda-beda. Jadi itu dia tentang gosok, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman, ya sah bisa diwakilkan sebagaimana sudah kita singgung di pertemuan ini. Kalau gosok nih berarti episode yang keempat untuk gosok nih. Jadi beberapa bab sebelumnya bahwa bisa itu diwakilkan. si Al-Ghasib bisa memberikan perwakilan kepada orang lain untuk kembaliin barang, sebagaimana orang yang punya juga bisa memberikan perwakilan kepada orang untuk menerima barang yang digosok. Dan tadi tiga kewajiban orang yang digosok, dia balikin barangnya, dia tanggung kerusakannya kalau memang ada rusak kekurangannya, yang ketiga dia bayar biaya itu. Jadi setelah balikin, balikinnya dengan nilai yang sama atau dengan barang yang sama, ganti kerusakannya. Tapi kalau ganti barang yang baru kan gak ada kerusakannya, berarti dia harus bayar biaya pemakaian selama masa gosok itu. Kenapa harus ganti? Karena manfaatnya yang dihasilkan dari barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh yang punya. Katakanlah dia gosok selama 2 bulan. Ibaratnya kalau orang nyewa 2 bulan itu dapatnya 5 juta. 5 juta dia harus ganti. Gitu. Jadi seperti orang yang menyewa tanpa bayar. Gitu. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita lanjut di pertemuan atau di episode yang akan datang. Ngajinya dikit-dikit aja. Karena babnya udah beda tuh besok, babnya syuf'ah. InsyaAllah biar teratur episode-nya. Jadi episode ini kita akhiri bab gosok. Besok insyaAllah kita lanjut di bab syuf'ah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan bagi para teman-teman sarjana muslim dan juga para asatid, guru-guru kami, jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, dalam penerjemahan, atau juga dalam penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.